Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Bayan Al-Murassa' Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pada pertemuan sebelumnya, terakhir kita membahas hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu tentang peristiwa yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu pada peristiwa ketika Rasulullah dan para sahabatnya berangkat menuju perang Hunain. Kemudian Asy-Syarih menyebutkan beberapa fawaid, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Ketika kita mengumpulkan riwayat hadis tersebut secara lengkap, kita sudah baca faedah yang pertama dan kedua. Kita lanjutkan faedah yang berikutnya. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala al-fa'idatus tsalitsah war-rabi'ah. Faedah yang ketiga dan keempat. Annaha ula'il qaum radhiyallahu anhum muqirruna bir-risalati. ولهذا قالوا يا رسول الله هذا وجه. Bahwasanya kaum tersebut, yaitu sebagian orang, sebagian sahabat yang ikut di rombongan tersebut, yang meminta atau yang mengatakan ya Rasulullah ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat, mereka adalah suatu kaum atau sekelompok orang yang sudah mengakui dan beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya mereka memanggil Rasulullah dengan panggilan risalah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sehingga ini menunjukkan mereka bukan kaum yang tidak mengakui risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, bahkan mereka mengakui dan beriman kepadanya. Ini sisi yang pertama. Wasani yang kedua, annahum inzajaru falam yaf'alu. Dan kemudian yang kedua, bukti yang kedua yang menunjukkan mereka beriman kepada risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka berhenti. Mereka berhenti dan tidak melakukan apa yang mereka minta. Ya, sekali lagi, mereka meminta ya Rasulullah ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Kemudian Rasulullah mengingkari, tidak menyetujui apa yang mereka minta, dan mereka pun mematuhinya. Mereka berhenti, ya, dan tidak melakukan. Wahasyahum, dan sangat tidak mungkin mereka melakukannya. Falau fa'alu dhalika lakafaru, kalau seandainya mereka tetap melakukannya, lakafaru, mereka akan terjatuh pada kekufuran. Wabihada iraddu ala syubha, wabihada yuraddu ala syubhati man qala كيف تكفروننا في اتخاذ ما نتخذ من العقوف عند القبور والتقرب إليها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حدث العهد لم يكفر حدث العهد. Maka dari sini, dari faedah yang kita ambil dua hal tadi, kita bisa membantah atau bisa terbantah syubhat orang-orang yang mengatakan bagaimana bisa kalian mengkafirkan kami karena kami menjadikan atau kami beriktikaf di kuburan-kuburan dan melakukan berbagai ritual taqarrub kepada kuburan-kuburan tersebut. Wan Nabi, sedangkan Nabi tidak mengkafirkan hudatsa al-ahdi, orang-orang yang baru masuk Islam dalam hadis ini. Yang mereka minta itu adalah kekufuran, ya. Meminta untuk, ya, sebagaimana ucapan mereka, ij'al lana dzat anwad kama lahum dzat anwad, ya. Dalam keadaan mereka baru masuk Islam memang. Dan Rasulullah tidak mengkafirkannya. Tidak mengkafirkan mereka dengan sebab permintaan tersebut. Fal jawabu, maka jawabannya adalah annahum lam yaf'alu dhalika. Jawabannya adalah mereka tidak melakukannya. Mereka hanya sekedar mengusulkan kepada Rasulullah dan usulan mereka pun ditolak. Bahkan Rasulullah menegurnya dengan keras. Mereka meminta dan Rasulullah melarangnya dan mereka pun tidak melakukannya. Walau fa'alu lakafaru, kalau seandainya mereka tetap melakukannya, niscaya mereka terjatuh pada kekufuran. Sehingga mereka belum melakukannya. Belum melakukan apa yang mereka usulkan tadi. Walakinnahum baqiya fihim liqurbi islamihim syai'un minar rawasib, rawasibil jahiliyah. Akan tapi karena baru saja mereka masuk ke dalam Islam, baru saja meninggalkan agama kesyirikan, tersisa pada diri mereka syai'un, sesuatu dari minar rawasib, dari endapan-endapan, sisa-sisa jahiliyah. Karena mereka baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan agama kesyirikan, jadi masih ada sisa-sisa, ya, dari agama jahiliyah tersebut. Maka mereka ma'dzur, ya, diberikan uzur karena itu. Faqtala'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi az-zawajir. Allahu akbar. Innaha sunan ila akhirih. Maka Rasulullah membersihkan dan mencabut, ya, membersihkan sisa-sisa jahiliyah tersebut dengan dengan teguran beliau, peringatan keras dari beliau, yaitu pada ucapan beliau Allahu Akbar, Inna hasunan, dan seterusnya. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Israel li Musa. Rasulullah tegur dengan keras, ya, Allahu Akbar. Ini adalah sighah ta'ajub yang menunjukkan keheranan beliau dan pengingkaran beliau. Sesungguhnya itu adalah sunan, jalannya orang-orang sebelum kalian, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengatakan sesuatu sebagaimana Bani Israel mengatakan kepada Musa. Demikian. Ini faedah yang ketiga dan keempat. Berikutnya, al-fa'idatul khamisah. Faedah yang kelima, izharu syiddatal nakir wazzajri ala man azhara khilafa dinil Islam biqawli. Menampakkan kerasnya pengingkaran dan teguran, peringatan bagi barang siapa yang menampakkan penyelisihan di dalam atau penyelisihan terhadap dinul Islam, penyelisihan terhadap agama Islam, ya, disyaratkan untuk menampakkan pengingkaran yang keras dan peringatan serta teguran yang keras bagi siapapun yang menampakkan penyelisihan terhadap agama Islam. Biqaulihi, dengan ucapannya, wa hadza sharihu ibaratin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat jelas terlihat pada ibarat atau ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada penggalan Allahu akbar innaha sunan walladhi nafsi biyadih qultum kama qalat qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu israil li Musa. Wa fi hadha raddun ala man yadda'una al-mukhalafat al-bid'iyah fid-din. Maka dari sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengklaim penyelisihan-penyelisihan yang sifatnya bid'ah di dalam agama secara umum dan dalam bidang akidah secara khusus, bihujjatil maslahati wa ijtima'il kalimah, dengan hujjah, dengan alasan, dengan dalih untuk maslahat dan untuk menyatukan kalimat kaum muslimin, ya, untuk mempersatukan umat, yaitu sebagian ahlul bid'ah ketika diingkari kebid'ahannya mereka mengatakan, ya, atau mengingkari pengingkaran tersebut dengan hujjah, dengan dalih untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin, ya. Jangan kalian melakukan pengingkaran terhadap bid'ah-bid'ah, ya. Jangan kalian memecah belah umat. Mereka menganggap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan sebagai bentuk pemecah belahan umat. Maka yang seperti ini, fal qaum kanu fi hali harbin, maka di peristiwa tersebut yang disebutkan dalam hadis, mereka itu dalam kondisi perang. Mereka itu sedang, ya, Rasulullah dan para sahabatnya sedang menuju ke medan jihad, medan perang. Kharijina ila harbin ma'an nabi, mereka keluar menuju peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yushakkiluna sudusal mu'askari au khumusal mu'askar, dan mereka ini, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Mekah, yang termasuk hudatsaul ahd bil kufur, yang baru saja keluar dari agama kekufuran dan baru saja masuk Islam, mereka sekitar jumlahnya 1/6 dari jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu, ya. Bukan jumlah yang sedikit. Mereka menyusun atau masuk ke dalam pasukan dan jumlahnya sekitar 1/6 atau 1/5. Wa ma hadza zajarahum annabi sallallahu alaihi wasallam ala talabihim dzalika ij'al lana dzat anwatin. Walaupun demikian, bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menegur mereka, tetap memperingatkan mereka dengan keras karena sebab permintaan mereka yang mengandung kekufuran. Tidak kemudian Nabi, oh nanti saja, jangan diingkari dulu, kita sedang kondisi perang ini, kita sedang membutuhkan pasukan. Nanti kalau diingkari, kekuatan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin jadi berkurang. Ya. Tidak memakai logika-logika seperti ini. Ya. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam tetap menghardik mereka, menegur mereka dengan keras. Ya. Nah, karena mereka telah menampakkan penyelisihan terhadap dinul Islam. Taib. Faedah yang berikutnya, al-faedah as-sadisah. Yang keenam, anna mujarrad al-ismi la yughayyir al-haqiqah wa idahuhu fil muqaranati bainal kalimataini. Falnanzur. Bahwasanya hanya sekedar nama itu tidak merubah hakikat dari sesuatu. Sesuatu yang hakikatnya sama, walaupun namanya diubah-ubah, hakikatnya tidak bisa diubah. Nah, oleh karena itu disebutkan ya, dalam sebuah kaidah, laisatil ibrah bil musammayat, walakinnal ibrah bil haqiqah. Tolak ukur dari, ya, tolak ukurnya itu bukan penamaan-penamaan, tapi dari hakikat sesuatu tersebut. Sehingga tidak boleh kita tertipu dengan penamaan-penamaan yang ada, yang kita lihat adalah hakikatnya, hakikat dari perkara tersebut. Bahwasanya sekedar penamaan tidak merubah hakikat. Penjelasannya adalah fil muqaranati bainal kalimatain, dengan membandingkan antara dua ucapan. Falnanzur, maka kita lihat. Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhi anhum nadauhu bismir risalah ya Rasulullah. Para sahabat Muhammad alaihi salatu wasallam wa radhi anhum, di hadis tersebut memanggil Rasulullah dengan nama ar-risalah, yaitu dengan panggilan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sehingga mengakui risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan memanggil Rasulullah dengan adab. Ya, tidak memanggil beliau dengan nama, tapi memanggil dengan ya Rasulullah. Sehingga mereka memanggil beliau dengan penuh adab ketika itu. Wa ashabu Musa sallallahu alaihi wasallam, adapun para sahabat Nabi Musa, nadauhu bismihi fi ghayatin min su'il adab. Qalu ya Musa. Adapun para sahabat Nabi Musa memanggilnya dengan nama yang merupakan puncak dari jeleknya adab mereka kepada nabinya. Qalu ya Musa, mereka mengatakan wahai Musa. Tidak memanggil dengan ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Ya. Nah, ini merupakan adab yang jelek yang diperlihatkan oleh orang-orang atau para sahabat Musa kepada nabinya. Tsanian, yang kedua, ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu ij'al lana dzat anwatin, wa ashabu Musa qalu ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wa ma hadza shabbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-maqalata bil maqalati wa zajara. Yang kedua, bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'al lana dzat anwat. Jadikanlah untuk kami dzat anwat, ya, pohon yang bisa kami gunakan untuk menggantungkan senjata-senjata kami. Tidak meminta dibuatkan ilah, tidak minta untuk dibuatkan sesuatu yang diibadai selain Allah, hanya minta apa, sesuatu pohon yang untuk tempat menggantungkan senjata padanya dan mengambil barokah darinya. Adapun sahabat Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam mintanya jelas, ij'al lana ilahan, jadikanlah untuk kami ilah, sesuatu yang diibadai sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah, ya. Wa ma hadza, namun bersamaan dengan ini Rasulullah menyamakan, menyerupakan perkataan mereka tersebut dengan perkataannya para sahabat Musa, ya. Taib wa zajara, dan Rasulullah menegurnya serta na'am memberikan kepada mereka peringatan. Taib, faedah yang berikutnya al-fa'idatus sabi'ah, al-khataru 'ala man qala inna fahimna at-tauhida. Yaitu bahayanya orang yang mengatakan inna fahimna at-tauhida, kami sudah paham tentang tauhid. Wala da'iya likathratil mudarasati fil aqidah, dan tidak ada kebutuhan untuk memperbanyak kajian-kajian tentang permasalahan akidah. Meremehkan kedudukan tauhid, meremehkan kedudukan akidah, ya, dengan mengatakan kami sudah paham tauhid. Ya, tauhid itu perkara yang mudah, enggak perlu banyak-banyak belajar tentang tauhid dan akidah. Maka yang seperti ini dikhawatirkan faqat yaqa' fi umurin minasyirk la yatafattan laha. Dikhawatirkan mereka bisa saja terjatuh pada perkara-perkara kesyirikan dalam keadaan mereka tidak mencermatinya, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Ya, kenapa? Karena itu tadi meremehkan pembahasan tauhid dan akidah sehingga mereka tidak memahami tauhid dan akidah dengan sebenar-benarnya sehingga terjatuh pada kesyirikan. Al-fa'idatus tsaminah, faedah yang ke-8, hadhil qissatu 'alamun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam latattabi'anna sunana man kana qablakum. Kisah ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenarkan apa yang beliau ucapkan, yang beliau sabdakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, yakni turuq wa masalik as-sabiqin minal yahudi wan nasara wa min faris war rum, yakni kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, baik dari bangsa Yahudi, kaum Yahudi, Nasara, maupun kaum orang-orang Persia dan Rum, Romawi. Walihada yaqulun awwalu man ahdatha ibadatal quburi fil Islam ar-rafidatu akhaduha 'anil yahud. Oleh karena itu mereka mengatakan, yaitu para ulama, awwalu man ahdatha ibadatal kubur, yang pertama kali mengada-ngadakan atau melakukan peribadatan kepada kuburan di dalam Islam adalah orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah. Mereka lah sekte yang pertama yang mengada-ngadakan ibadah kubur, ya, beriktikaf di kuburan, ya, sholat di kuburan, sujud kepada kuburan, tawaf kepada kuburan, ya. Nah, yang melakukan seperti ini adalah orang-orang Rafidah, ya, yang mereka akhaduha 'anil yahud, mengambil hal itu dari bangsa Yahudi, dari kaum Yahudi al-maghdub 'alaihim. Taib, ini beberapa faedah yang beliau sebutkan dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi Al-Harits bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan sedikit sehingga kita sudah masuki insyaallah qaidah yang terakhir dari risalah Al-Qawaidul Arba. Yaqulu al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, Al-Qaidatul Rabi'ah, qaidah yang keempat yang sekaligus qaidah terakhir ya, yaitu na'am Al-Qaidatul Rabi'ah, anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalin. Bunyi kaidah yang keempat ini beliau jelaskan, anna musyriki zamanina aghladhu syirkan minal awwalin, bahwasanya kaum musyrikin di zaman kita ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang musyrik yang dulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha, karena kaum musyrikin terdahulu mereka melakukan kesyirikan ketika kondisi raha, lapang, kondisi aman ya, tidak ada musibah, tidak ada na'am sesuatu yang membahayakan, kondisi lapang ya, kondisi tenang dan nyaman. Mereka melakukan kesyirikan di masa-masa itu justru. Wa yukhlisuna fi syiddah. Adapun ketika kondisi genting, kondisi bahaya, mereka tertimpa musibah, yukhlisun. Mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ya, ini kondisi kaum musyrikin terdahulu. Mereka melakukan kesyirikannya di masa-masa yang lapang, masa-masa yang aman, ya. Kondisi ketika kondisi aman. Adapun ketika kondisi genting dan bahaya, mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wa musyriki zamanina syirkuhum daimun fir raha'i wasyiddah. Adapun kaum musyrikin di zaman ini, kesyirikan mereka terus menerus, baik ketika kondisi lapang maupun kondisi genting ya. Sehingga benar apa yang beliau katakan, kesyirikan kaum musyrikin di zaman ini lebih ya, lebih parah dibandingkan kesyirikan pada kaum musyrikin yang terdahulu ya. Bahkan mungkin kalau di zaman ini ketika mereka tertimpa bahaya, musibah ya, genting, mereka semakin giat di dalam melakukan kesyirikan ya. Nah, kalau tertimpa musibah, istighosah, istighosahnya dicampuri dengan berbagai ritual ya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau yang sebagainya. Nah, jika tertimpa musibah atau bencana, mereka melakukan berbagai ritual ya, yang mengandung kesyirikan. Yang seperti ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan kaum musyrikin di zaman ini lebih parah dibandingkan yang terdahulu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Ini yang menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin di zaman dulu, kaum musyrikin yang terdahulu itu hanya melakukan kesyirikan di kondisi yang lapang. Adapun kondisi yang genting, mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Fa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka sedang berada di atas kapal di tengah-tengah laut, da'awallah, mereka hanya berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Mereka tahu di tengah-tengah lautan tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah. Adapun berhala-berhala yang mereka ibadai dan mereka sembah ketika di daratan, mereka tahu berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Yang bisa mereka menyelamatkan mereka hanya Allah ketika berada di tengah-tengah laut. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Dan ketika telah kami selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan kembali. Kalau sudah nyaman, sudah aman lagi, mereka berbuat kesyirikan lagi. Ya. Ini kondisi kaum musyrikin terdahulu. Ya. Naam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sehingga ini akhir dari risalah Al-Qawaidul Arba. Adapun syarahnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.